Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ialah zat yang memberi petunjuk kepada kebenaran siapa orang yang Allah kehendaki. Dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah karunia yang agung, pemberian dan nikmat yang tidak ternilaikan dengan apapun. Orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang dikehendaki baik. Apakah dia orang Arab atau orang non-Arab, apakah dia orang tua atau anak muda, ataukah dia laki-laki atau wanita, orang kaya atau orang miskin. Kalau kita sedikit membuka Siratul Rasul, sejarah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati tidak sedikit dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim umumnya adalah anak-anak muda, para syabab, para pemuda-pemuda yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi cahaya hidayah kepada mereka. Di antara yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada agama ini adalah sahabat Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal Al-Ansari Al-Khazraji. Dan masih banyak lagi yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi yang muda. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan sekelumit tentang sejarah singkat sahabat Mu'ad ibn Jabal. Sahabat muda namun memiliki sekian desetumpuk keistimewaan yang nanti di sela-sela dari pembahasan kita akan tampak jelas kemuliaan yang disandang oleh sahabat Mu'ad ibn Jabal ini. Beliau adalah Mu'ad ibn Jabal ibn Amr ibn Aus Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, sahabat Mu'ad ibn Jabal ini termasuk dari orang-orang Ansar. Di sahabat Nabi itu ada dari kalangan muhajirin, ya orang-orang yang hijrah ke Madinah, terutama dari orang-orang Mekah. Ada pula orang-orang Ansar, itu orang-orang Madinah yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wasalam, yang mereka membela Rasul, membela para sahabat yang berhijrah ke Madinah. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan tentang sahabat Mu'adz bin Jabal ini, al-imamul muqaddamu fi ilmil halali wal haram. Beliau adalah seorang imam yang terdepan, seorang panutan yang terkemuka dalam masalah al-halal wal haram. Sahabat yang paling alim tentang masalah al-halal wal haram. Iya. Para sahabat mereka memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Sahabat Mu'adz bin Jabal, spesialisasinya adalah tentang masalah hukum. Beliau orang yang paling alim tentang perkara-perkara al-halal wal-haram. Sehingga beliau susah diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk misi dakwah, itu diutus ke Yaman. Dan Nabi tidak sembarangan mengutus orang untuk berdakwah. Tentunya diutus orang yang faham tentang agama ini, orang yang mendalam dalam perkara agama ini. Adapun sifat fisik sahabat Mu'adz bin Jabal, berkata Abu Idris Al-Khawlani, kana abyad wadi al-wajhi barraq al-thanaya. Abu Idris Al-Khawlani mengatakan, Mu'adz bin Jabal seorang yang berkulit putih, seorang yang punya wajah yang ganteng, seorang yang gigi serinya itu bersinar. Berkata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kana syaban jamilan samhan min khairi syababi qamihi. Adalah sahabat Mu'adz bin Jabal seorang pemuda yang ganteng, seorang pemuda yang gampangan, mudah pergaulannya, orang yang mudah dalam muamalahnya, termasuk dari sebaik-baik pemuda yang ada di tengah-tengah kaumnya. Adapun masuk Islamnya Mu'adz bin Jabal, sebagian riwayat mengatakan bahwa beliau masuk Islam ketika berumur 18 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Atha, aslama Mu'adz wa lahu 18 sanah. Mu'adz bin Jabal masuk Islam dan umur beliau adalah 18 tahun waktu itu. Masih muda. Di antara keistimewaan atau keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal, dan ini tentu sebagai renungan terutama bagi para pemuda dan pemudi kaum muslimin, bahwa masa-masa muda seorang bisa memberikan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Sebisa mungkin para pemuda dan pemudi kaum muslimin mengukir sejarah kemasan dari masa-masa muda mereka, memberikan satu yang manfaat dan andil untuk Islam dan kaum muslimin. Energi yang ada pada para pemuda dan pemudi muslimin diarahkan untuk hal-hal yang positif, untuk perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk Islam dan muslimin. Di antara keutamaan sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau ikut dalam bai'ah Aqabah. baiat sumpah setia dari orang-orang Ansar kepada Nabi alaihi salatu wasalam sebelum hijrahnya Nabi. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Mengalami pertentangan yang sengit dan permusuhan yang keras dari kaum musyrikin. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Orang yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari. Maka Nabi mencari orang-orang yang siap untuk melindungi dakwahnya. Dan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, beliau memanfaatkan musim haji untuk mendatangi tenda-tenda kabilah-kabilah yang ada di Mina, diajaknya mereka kepada Islam. Dan hasil daripada Nabi mendatangi tenda-tenda jamaah haji yang ada di Mina waktu itu, ada yang menerima, ada yang menolak dengan halus, ada pula yang menolak dengan kasar. Di antara yang menerima ajakan Nabi alaihi salatu wasalam adalah beberapa orang Madinah. Beberapa orang Madinah. Terjadi beberapa kali baiat sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Yang inti dari baiat tersebut diantaranya adalah mereka orang-orang Madinah siap untuk membela Nabi dan kaum muslimin kalau nanti berhijrah ke Madinah. Mereka siap untuk melindungi Nabi dan kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah seperti mereka melindungi anak-anak mereka dan istri-istri mereka dari musuh. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dalam Musnad jilid 3, 322, disebutkan tentang butir-butir baiat. Butir-butir baiat. Baiat Aqabah. Di mana sahabat Mu'ad bin Jabal ikut dalam baiat tersebut. Yang dikatakan termasuk sahabat yang sangat muda yang ikut berbaiat waktu itu. Pembaiatan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam. Yang diantaranya bahwa kaum muslimin, mereka adalah ibarat satu tubuh. Manakala ada dari anggota tubuh ini yang sakit, semuanya akan merasakannya. Bahwa kaum muslimin, mereka siap membela saudara yang terdolimi. Siap untuk menolong saudara-saudaranya yang teraniaya. Sahabat Jabir menyebutkan butir-butir dari pembaiatan tersebut. Sahabat Jabir mengatakan, "Kulna ya Rasulullah, ala ma nubayi'uka." Kami para sahabat, yaitu orang-orang Ansar yang waktu itu berbaiat kepada Nabi, mengatakan, "Wahai Rasulullah, atas apa kita membaiat engkau ya Rasulullah?" Qala, Nabi mengatakan, "Ala sam'i wa tha'ah fin nasyati wal kasal." Untuk senantiasa mendengar dan taat di saat semangat atau di saat malas. Ya, siap untuk mendengar dan taat kepada pimpinan. Baik perintah pimpinan itu sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Di saat kita ini semangat atau di saat kita malas, kita senantiasa taat dan mendengar. Wa lan nafaqa fil usri wal yusri. Dan untuk senantiasa berinfak di saat sulit dan di saat mudah. Ini di antara butir-butir baiatnya. Yang namanya infak tidak hanya ketika kita memiliki harta yang melimpah. Bahkan di saat sulit sekalipun kita berusaha untuk berinfak. Jangan tidak berbuat. Dan tentunya berinfak sesuai dengan kemampuan masing-masing. wa 'alal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dan berbaiat untuk senantiasa menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar, mengajak pada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Wa 'ala an taqumu fillahi la ta'khudkum fillahi laumatul la'im, dan hendaklah kalian menegakkan agama Allah atau menjalankan ketaatan kepada Allah, tidaklah celaan orang yang mencela menjadikan kalian mundur dalam menjalankan perintah Allah. Karena memang orang yang menjalankan perintah Allah akan menghadapi ujian dari sebagian orang, mungkin cemoohan atau penilaian-penilaian negatif. Janganlah omongan-omongan, penilaian-penilaian seperti itu menjadikan seorang luntur atau mundur selama itu fi dinillah, fi ta'atillah, dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la antansuruni idza qadimtu ilaikum, dan hendaklah kalian menolongku nanti akal aku berhijrah kepada kalian. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum azwajakum abnakum, dan kalian membela aku sebagaimana kalian membela diri kalian, istri-istri kalian, anak-anak kalian, atau mencegah sesuatu yang akan ditimpakan oleh musuh pada Nabi sebagaimana mereka mencegah diri mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka dari kejahatan musuh. Walakumul jannah, dan bagi kalian adalah sorga. Bagi kalian adalah sorga. Butir-butir bayat ini tentu tidak mudah dijalankan. Ya, sorga itu mahal. Sorga didapat dengan seorang berjuang dan seorang berkorban. Berkorban dengan tenaganya, berkorban dengan hartanya. Bahkan seorang mengorbankan fisiknya, bahkan seorang mengorbankan nyawanya. Mengorbankan pula perasaannya. Surga Allah SWT didapat dengan seorang mengeluarkan pengorbanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang paling alim tentang al-halal wal-haram. Sahabat yang paling faham tentang permasalahan hukum al-halal wal-haram. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, wa ashadduha fi dinillahi Umar, wa asdaquha haya'an Uthman, wa alamuhum bil halal wal-haram Mu'ad, wa afraduhum Zaid, wa likulli ummatin amin, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah, akhrajahu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Umatku yang paling sayang terhadap umatku adalah Abu Bakar, dan orang yang paling tegas dalam menjalankan agama Allah di tengah-tengah umatku adalah Umar. Dan orang yang paling pemalu di tengah-tengah umat ini adalah Utsman. Maksud dari malu di sini tentu bukan malu untuk melakukan kebaikan. Malu kalau terdengar darinya ucapan yang tidak baik, malu untuk terlihat ya darinya perbuatan yang tidak baik. Seorang malu kalau terdengar darinya ucapan yang tidak baik, seorang malu kalau terlihat darinya perbuatan tidak baik. Dan orang yang paling alim, paling tahu tentang al-halal wal-haram adalah Mu'ad. Dan umatku yang paling faham tentang ilmu waris adalah Zaid. Zaid bin Thabit. Dia tergolong sahabat muda yang paling alim tentang masalah faraid, masalah ilmu waris. Walikulli ummatin amin, dan setiap umat ada orang kepercayaannya, orang yang sangat terpercaya. Wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah, dan orang yang terpercayanya umat ini adalah sahabat Abu Ubaidah. Ya. Sahabat Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang paling alim tentang al-halal wal-haram. Kemudian di antara keutamaan sahabat Mu'adz, beliau adalah syahid Badran. Ikut dalam perang Badar. Termasuk veteran perang Badar. Orang-orang ikut dalam perang Badar mendapatkan cek pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, disebutkan dalam hadis, Inna Allaha ittala'a 'ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah mengatakan kepada veteran perang Badar, i'malu ma syi'tum. Lakukan semau kalian, faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah ampuni kalian. Jadi orang-orang yang ikut dalam perang Badar, mereka mendapatkan ampunan dari Allah SWT, mendapatkan cek pengampunan dari Allah. Dan orang yang baik ketika mendapatkan cek seperti itu, berita gembira seperti itu, justru mereka semakin banyak bersyukur. Semakin banyak ibadah dan ketaatan dan menjauh dari kemaksiatan. Bukan kemudian karena mendapatkan cek pengampunan, kemudian setelah itu mereka melakukan kejelekan, tidak. Orang yang cerdas, dia tahu berterima kasih dan pandai bersyukur. Sahabat Mu'adz bin Jabal, di antara utamanya, beliau adalah min ahlil fatwa wal fiqh, termasuk dari juru fatwa dan orang yang alim. Seorang ketiga dia memberi fatwa, atau menjadi juru fatwa di tengah-tengah para sahabat Nabi yang senior, di tengah-tengah para sahabat Nabi yang alim, ini bukan orang sembarangan. Kalau seorang memberi fatwa, mungkin di tengah-tengah orang awam, kebanyakan masyarakatnya adalah awam, mungkin. Tapi ini beliau memberi fatwa di tengah-tengah para sahabat yang senior. Bahkan di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, ketika Nabi masih hidup, sahabat Mu'adz ini sudah diberi wewenang untuk berfatwa, padahal umurnya masih muda sekali waktu itu. Masih muda sekali. Umurnya masih 20-an ke sana, ya. Belum sampai 30, kurang lebih ketika beliau ya sudah dibolehkan untuk berfatwa. Masih muda sekali. Tapi meskipun muda umurnya, tapi tua ilmunya. Berkata Sahal ibn Abi Hasmah, kana alladina yuftuna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thalathatun minal muhajirin, Umar wa Uthman wa Ali, wasalasatun minal ansar, Ubay bin Ka'ab wa Mu'ad wa Zaid. Berkata Salih bin Abi Hasmah, adalah orang-orang yang memberi fatwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 dari orang muhajirin dan 3 orang ansar. 3 orang muhajirin adalah Umar, Utsman dan Ali, sedangkan 3 dari orang ansar adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'ad dan Zaid. Berkata Umar bin Khattab, man arada al-fiqha fal ya'ti Mu'ad bin Jabal. Barang siapa yang menghendaki fikih, barang siapa yang ingin ngerti tentang masalah hukum, silakan datangi Mu'adz bin Jabal. Pada secara umur dan secara senioritas, Umar bin Khattab itu jauh lebih senior dari Mu'adz. Minasabiqin al-awalina ilal Islam, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan orang yang dekat dengan Nabi. Namun toh demikian, sahabat Umar memuji kepiawaian daripada sahabat Mu'adz, memuji mendalamnya ilmu sahabat Mu'adz. Man arad al-fiqha falyati Mu'adz ibn Jabal. Orang yang menginginkan fikih, ingin mendalami masalah hukum, datanglah pada Mu'adz ibn Jabal. Sahabat Umar pun kagum ketika pernah beliau menghadapi sebuah problem, masalah yang hampir-hampir saja beliau salah dalam menghukumi. Namun dengan sebab Mu'adz bin Jabal, beliau akhirnya tidak keliru dalam bertindak. Al-Amash meriwayatkan dari Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, haddatsani asyyakhun minna anna rajulan ghaba an imratihi sanataini faja'a wa yahubla fa'ata Umar fahamma bi rajmiha faqala lahu Mu'adz iyyaku laka 'alayha sabilun falaysa laka fi batniha sabil. Fatarokaha, fawadu'ad gulaman bata, bana annahu yashbih abah, qad kharajat thaniyatah. Faqala rajul hadha ibni, faqala Umar ajizat an-nisa, an yalidna mithla Mu'adz, lawla Mu'adz lahalaka Umar. Berkata Abu Sufyan, beberapa orang tua dari kami bercerita bahwa ada seorang lelaki dahulu pergi meninggalkan istrinya 2 tahun. Pergi meninggalkan istrinya 2 tahun, gak pulang-pulang. Nah, ketika suaminya ini pulang, didapatinya istrinya sedang hamil. Maka suaminya ini lapor kepada Khalifah Umar, menceritakan bahwa dia telah meninggalkan istrinya 2 tahun, pulang-pulang kok hamil. Orang punya pikiran macam-macam, jangan-jangan ini berzina, bagaimana? Ditinggalkan 2 tahun gak pernah pulang, kok tiba-tiba pulang istrinya hamil. Maka Umar ingin merajam wanita tersebut. Ingin menghukumi dengan hukum rajam, dengan dirajam, dilempar oleh batu, saya mati. Umar ingin memutuskan seperti itu. Namun ditegur oleh sahabat Mu'adz. Umar ditegur oleh sahabat Mu'adz, kalau memang kamu ada jalan untuk menghukum wanita tadi, tapi tidak ada jalan bagimu untuk menghukum yang ada di perutnya. Artinya, wahai Amirul Mukminin, dalam perut wanita ini ada janin. Apa salah dia? Kalau ini dirajam, mati, ya, mati pula janinnya. Anaknya yang dalam perutnya juga mati. Padahal dia tidak salah. Artinya jangan merajam dalam keadaan seorang wanita itu sedang hamil. Karena apa salah dari janin itu? Fatarokaha, maka Umar pun membiarkan, tidak jadi merajamnya. Lalu lahirlah wanita tadi, melahirkan kandungannya, seorang anak laki-laki. Setelah diperiksa ternyata persis anak ini seperti ayahnya. Dan ketika lahir sudah keluar giginya. Berarti ini laki-laki ini ketika meninggalkan istrinya memang dalam keadaan ya hamil, tapi suaminya gak ngerti. Dan hamilnya sampai 2 tahun. Walaupun ini di luar dari keumuman, tapi ada. Bahkan ada sebagian wanita yang sampai mengandung 4 tahun. Mengandung anaknya 4 tahun. Ini mengandung anaknya 2 tahun. Sampai-sampai suaminya itu curiga, jangan-jangan istrinya berzina. Namun ketika wanita ini lahiran, anak laki-laki, setelah diperiksa, oh, persis seperti ayahnya. Dan ketika lahiran, sudah keluar gigi serinya. Oh, berarti ini sudah lama di dalam perut ibunya. Karena umumnya bayi itu lahir, ya belum punya gigi. Nanti setelah sekian bulan, ya baru keluar giginya. Nah, ini sudah keluar giginya, berarti memang benar ini wanita ini mengandung kandungannya, ya, dari suaminya, ya sekian tahun. Faqala ar-rajul hadha ibni, berkata laki-laki yang tadi lapor pada Khalifah Umar, ini anak saya. Umar pun mengatakan, ajizat an-nisa an yalidna mithla Mu'ad. Ya. Para wanita tidak bisa melahirkan anak-anak seperti Mu'ad. Kalau bukan karena Mu'ad, sudah binasa Umar ini. Umar mengatakan seperti itu. Coba kalau tidak karena fatwa dari Mu'ad, mungkin saya sudah binasa. Merajam wanita yang tidak berhak dirajam. Ternyata wanita tadi mengandung, ya, anaknya sampai 2 tahun. Ini salah satu daripada sekian banyak, ya, yang menunjukkan mendalamnya ilmu Mu'ad bin Jabal. Sampai Umar pun akhirnya memuji Mu'ad bin Jabal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Mu'ad bin Jabal, seorang yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dan tentunya seorang ketika mendapatkan kecintaan dari Rasul, orang tersebut memang orang berhak untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul tidaklah mencintai sesuatu kecuali apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mencintai seluruh sahabat. Namun Mu'ad bin Jabal punya kecintaan yang khusus. Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad mereka, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku cinta kepadamu. Aku berwasiat kepadamu, wahai Mu'ad, janganlah engkau meninggalkan di akhir setiap salat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk selalu mensyukurimu, dan untuk senantiasa membaguskan peribadatan kepadamu. Wasiat ini meskipun diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada Mu'ad, namun juga artinya untuk kita semua, yaitu disunahkan untuk membaca doa ini ketika kita tasyahud akhir sebelum salam. Setelah kita membaca tasyahud akhir dan sebelum salam, kita membaca Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi wasiat ini bukan hanya untuk Mu'ad, namun juga untuk seluruh umat ini. Ulama mengatakan khitabu syari'i li wahidin min al-ummah khitabun lil jami' ma lam yadulla dalilun ala khususihi atau takhsisihi. Pembicaraan syariat yang diarahkan pada seorang dari umat ini itu artinya untuk seluruh umat ini, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan untuk orang tersebut. Lihat kecintaan seorang kepada orang lain, tidak membiarkan orang yang dicintainya dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Tidak dibiarkan orang dicintainya tidak diberi arah dan nasihat. Ini tidak seperti sebagian orang tua di zaman sekarang, di mana sebagian orang tua dengan alasan kasihan pada anaknya, cinta pada anaknya, dibiarkan anaknya berbuat maksiat. Ini bukan cinta. Orang manakala dia cinta kepada orang yang dicintainya, dia akan mengarahkan orang yang dicintainya kepada kebaikan. Akan dicegahnya dari perkara-perkara yang jelek. Ini cinta yang sungguhnya. Sahabat Mu'ad mendapatkan kecintaan yang khusus dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau juga seorang yang sangat dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan dari Amr bin Maimun. Dari Mu'ad, Mu'ad berkata, "Kuntu radifa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair." Dahulu aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai yang nama keledai beliau adalah Ufair. Di waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasallam membonceng Mu'adz bin Jabal di atas keledai. Dan Nabi memberikan ilmu, memberikan faedah. Ya. Nabi mengatakan, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah?" Kata Mu'adz, "Allah dan Rasulnya yang tahu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Hak Allah atas hamba adalah mereka menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya, dan hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala." Coba lihat kedekatan sahabat Mu'adz dari Rasul alaihi salatu wasalam. Hadis yang menjelaskan tentang sahabat Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wasalam di atas keledai yang dinamakan Ufair. Kemudian Nabi memberikan nasihat padanya, ada beberapa faedah. Yang pertama, tawaduknya Nabi alaihi salatu wasalam. Rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Yang namanya keledai ini bagi orang Arab, ini kendaraan yang paling sederhana. Beliau adalah Rasul alaihi salatu wasalam. Sudah seperti beliau memboncengkan sahabat di atas himarnya. Lihat kedekatan Nabi alaihi salatu wasalam dengan para sahabat. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam seorang yang sederhana. Dan bolehnya seorang menaikkan orang lain di atas kendaraannya dengan syarat kalau kendaraannya mampu untuk mengangkutnya. Kalau kendaraannya tidak mampu, tidak boleh. Karena mendolimi, apalagi kayak kuda, keledai. Ya, kalau tidak mampu, jangan dibebani dengan yang tidak mampu. Kemudian memberi nama bagi kendaraan. Ya, kendaraannya diberi nama. Rasulullah memberi nama kendaraannya. Atau dinamakan himarnya adalah Ufair waktu itu. Sahabat Mu'adz bin Jabal termasuk orang yang direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk seorang menimba ilmu Al-Quran darinya. Bayangkan. Ini bukan orang sembarangan. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam rekomendasi Mu'adz. Menganjurkan muslim untuk menimba ilmu Al-Quran dari Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Khudul Qur'ana min arba'ah. Min ibni Mas'ud. Wa Ubay wa Mu'adz bin Jabal wa Salim maula Abi Hudzaifah." Ambillah Al-Qur'an dari empat orang. Dari Ibnu Mas'ud, dari Ubay, yani Ubay bin Ka'ab, dari Mu'adz bin Jabal, dan dari Salim maula Abi Hudzaifah. Jadi sahabat Mu'adz ini termasuk orang yang alim tentang Al-Qur'an. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam merekomendasi sahabat Mu'adz dan menganjurkan muslimin untuk menimba ilmu Al-Quran dari Mu'adz bin Jabal. Dia setumpuk kemuliaan disandang oleh Mu'adz. "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlin 'adzim." Itu adalah nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah SWT memiliki keutamaan yang luas. Sahabat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ke Yaman sebagai duta Islam, sebagai dai yang mengajak orang-orang Yaman kepada Islam. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman sepulang Nabi dan para sahabat dari Perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah, ya, setelah Fathu Mekah. Sepulang dari Perang Tabuk, sahabat Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal menyangka bahwa dia tidak akan ketemu lagi dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Memang berat berpisah dengan Nabi. Namun ini tugas dakwah, tugas yang mulia. Seberat apapun dia emban tugas dari Nabi alaihi salatu wasalam. Terlebih disebutkan waktu itu sahabat Mu'adz sebelum diutus ke Yaman belum sempat punya utang yang banyak dan pailit. Sampai habis hartanya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam telah memediasi antara Mu'adz dengan orang-orang yang menghutanginya. Namun orang-orang yang menghutanginya tidak mau menggugurkan haknya. Bisa jadi mereka-mereka adalah orang-orang Yahudi yang waktu itu Mu'adz bin Jabal berhutang karena memang kebutuhan. Sampai habis hartanya. Nabi pun kasihan. Nabi pun ingin mengutus Mu'adz ke Yaman di samping sebagai da'i. Juga semoga perekonomian sahabat Mu'adz terangkat kembali. Harus memperhatikan dari sisi ini. Ingin mengangkat perekonomian sahabat. Terlebih ya sebelumnya ditimpa oleh musibah yang sampai menghabiskan hartanya. Diutuslah sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dan Nabi memberikan pesan kepada sahabat Mu'adz untuk memulai dakwah. Memulai ajakannya kepada Tauhidullah. Kepada mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasalam memberitahu bahwa orang yang akan didatangi oleh Mu'adz adalah orang-orang ahlu kitab. Mereka adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar. Namun mereka menyimpang. Sehingga Mu'adz bin Jabal sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan bekal ilmu apa yang akan bisa nanti dia sampaikan di tengah-tengah masyarakat yang alim tapi menyimpang. Rasul tidak sembarangan ketika mengutus juru dakwahnya. Diutusnya orang yang alim. Kemudian diberi wawasan tentang orang-orang yang akan diajak. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Mu'adz bin Jabal termasuk dari sahabat yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat yang senantiasa memegang apa yang menjadi tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau tidak pernah meludah atau membuang riak ke sebelah kanannya. Setelah masuk Islam tidak pernah beliau itu meludah atau membuang riak ke sebelah kanannya. Ya, ini memang sesuai dengan pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Idza tanakhama ahadukum fala yatanakhamanna qibala wajhihi wala an yamini wal yabsuqanna an yasarihi aw tahta qadamihi al-yusra. Apabila kalian membuang riak, janganlah membuang riak ke arah depannya dan ke arah kanannya. Hendaklah dia ya membuang riak, demikian pula ludah, meludah ke sebelah kirinya atau di bawah dari kaki kiri yang di bawah dari kaki kirinya. Ini adalah salah satu adab. Tidak meludah ke sebelah kanan. tidak meludah ke arah depan, tapi ke arah kiri atau di bawah dari apa? Ke arah kiri dari kaki yang sebelah kiri. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat Mu'adz bin Jabal terus ada di Yaman sampai Rasul meninggal. Ketika Rasul meninggal, Mu'adz bin Jabal masih di Yaman. Sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal datang ke Madinah di zaman sahabat Abu Bakar. Di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika datang dari Yaman di masa Khalifah Abu Bakar, dan sahabat Mu'adz bin Jabal membawa harta, ditegur oleh sahabat Umar, "Dari mana harta ini, wahai Mu'adz?" Kata Mu'adz, "Ini saya diberi dulu Ar-Rasul mengutus saya ketika saya pailit dan tidak punya apa-apa. Ya, habis harta saya, kemudian saya diutus ke Yaman, dan ini saya diberi." Maka Umar pun melapor kepada sahabat Abu Bakar, "Abu Bakar, ini Mu'adz datang membawa harta dimiliki oleh dia sendiri." Abu Bakar tidak mau. Tidak mau mengambil. Sampai suatu saat sahabat Mu'adz disebutkan, sahabat Mu'adz bermimpi. Yang dari mimpi tadi, yang intinya bahwa ya, Umar bin Khattab itu benar. Bahwa itu harta harus diserahkan. Mu'adz bin Jabal pun setelah bangun dari tidurnya, di mana seolah-olah dalam tidurnya dia ususnya ditarik ke dalam api neraka atau ditarik-tarik ke neraka dalam mimpinya, dia terkejut, kemudian dia langsung datang pada Umar dan membenarkan, "Benar wahai Umar." Ya. Ini menunjukkan begitu cepatnya sahabat untuk kembali kepada jalur kebenaran. Kemudian diserahkan Abu Bakar. Abu Bakar pun mengatakan, "Tidak, itu sudah untuk kamu saja." Dan ketika memang sudah seperti itu, ya halal. Karena memang ya pimpinan umat sudah menghibahkan kepada orang tersebut. Masyiral muslimin rahimahullah. Seorang yang diutus oleh penguasa untuk satu misi dan telah diberi gaji, kemudian kalau mendapatkan pemberian dari masyarakat, maka itu tidak boleh dimiliki untuk pribadinya, tapi diserahkan kepada penguasa. Karena pemberian kepada mereka-mereka ini sifatnya adalah hulul, seperti bentuk pencurian dan bentuk korupsi. Karena mereka sudah digaji oleh penguasa, ya, sehingga pemberian-pemberian karena jabatan tersebut, pemberian-pemberian dari orang lain tidak boleh diterima. Sahabat Mu'adz bin Jabal tadinya memandang bahwa beliau diutus ke Yaman, diantaranya juga untuk mengangkat ekonomi Mu'adz. Setelah pulang kemudian bawa harta dan bermimpi seperti tadi, setelah ditegur oleh sahabat Umar, kemudian dia pun membenarkan, ya, ucapan Umar, kemudian datang membawa hartanya Abu Bakar. Namun Abu Bakar sebagai pimpinan tertinggi umat waktu itu menghibahkannya kepada Mu'adz. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah itu Mu'adz bin Jabal berhijrah, setelah itu berpindah dari Madinah ke Syam. Dan beliau wafat di Syam pada tahun 18 Hijriah atau 17 Hijriah. Terkena ta'un, wabah ta'un yang mematikan waktu itu di zaman Umar pada tahun 18 Hijriah. Dan umur beliau waktu itu kurang lebih 34 tahun. Dan ada yang mengatakan lebih dari itu. Dan orang yang meninggal karena ta'un, karena wabah ta'un, termasuk orang yang mati syahid. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim At-Ta'un. Al-Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Hakim. At-Ta'un syahadatun likulli muslimin. Wabah ta'un adalah bentuk kematian syahid bagi setiap muslim. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejarah adanya wabah dalam Islam disebutkan yang pertama terjadi adalah ta'un amwas. Ta'un yang ada di zaman Khalifah Umar pada tahun 18 Hijriah. Amwas adalah daerah di wilayah Syam yang meninggal padanya beberapa sahabat Nabi yang mulia. Beberapa sahabat Nabi yang senior meninggal di sana. Meninggalkan ta'un, di antara adalah sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan seperti tadi sudah disebutkan, orang yang meninggal karena wabah ta'un ini, dia termasuk orang yang mati syahid. Karena orang yang mati syahid bukan hanya yang terbunuh dalam perang fisabilillah. Karena kalau seperti itu, sedikit dari umat ini yang mati syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam, dia mati syahid. Orang yang meninggal karena ya tertimpuk oleh benda yang keras, dia mati syahid. Orang yang meninggal karena dia sakit perut, mati syahid. Orang yang meninggal karena melahirkan kandungannya, mati syahid. Dan orang yang meninggal karena wabah ta'un, ya wabah semacam mungkin kolera atau corona atau bagebluk. Orang yang meninggal karena seperti itu dari kaum muslimin, dia dihukumi syahid. Yang disyahid akhirat, kedudukannya seperti orang syahid. Meskipun di dunia diperlakukan seperti jenazah yang lainnya, disolati, dikafani. Karena orang yang mati dalam peperangan, ya tidak disolati dan tidak dikafani. Kafannya adalah pakaian yang melekat di tubuhnya ketika dia mati syahid. Adapun orang yang meninggal karena ta'un ini di seperti jenazah yang lainnya, dikafani, disolati dari jenazah kaum muslimin. Dan jenazahnya jangan ditolak. Ya, jangan masyarakat menolak jenazah seorang muslim yang meninggal karena wabah corona misalnya, jangan. Bisa jadi dia orang yang mendapatkan kehormatan dari Allah untuk mendapatkan syahid. Kenapa seorang menolaknya? Sementara dia adalah saudara kita kaum muslimin yang punya hak untuk disolat, untuk dikubur seperti kaum muslimin yang lainnya. Jadi tidak benar adanya penolakan-penolakan itu ya kepada mereka-mereka yang meninggal karena ya virus atau wabah corona ini. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di zaman Umar bin Khattab waktu itu terjadi ta'un amwas pada tahun 17 atau 18 Hijriah. Ya sebelumnya para komandan-komandan itu berkumpul di Syam. Setelah mereka melakukan misi penaklukan dan ya misi dakwah, mereka kepengin untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi umat. Para komandan dan panglima perang kumpul di sana. Ada Abu Ubaidah, ada yang lainnya berkumpul. Dan mereka ingin bertemu dengan pimpinan umat, yaitu Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun mempersiapkan keberangkatan dengan rombongan untuk berjumpa dengan para komandan-komandan yang sedang bertugas di berbagai wilayah. Umar ingin berjumpa dengan mereka di Syam. Berangkatlah rombongan khalifah dari Madinah ke Syam. Namun sebelum memasuki Syam, sudah dekat ini dengan para komandan-komandan dan pasukan yang sudah menunggu kedatangan Khalifah Umar. Umar mendengar sedang terjadi ta'un wabah. Maka Umar menghentikan rombongan dan Umar bermusyawarah. Dan ini ciri seorang pemimpin yang baik. dalam mengambil keputusan, beliau meminta saran dari orang-orang dekatnya, dari kaum muslimin, dari orang-orang yang mereka memiliki kemampuan untuk memberikan saran yang baik. Sebagian mengatakan bahwa kita ini sudah dekat. Ya, sementara mereka menanti kedatangan kita, kita masuk saja. Sebagian yang lain mengatakan bahwa jangan, ini ada wabah, ada ta'un. Kita jangan masuk, bahaya. Terjadilah diskusi waktu itu, dan waktu itu sahabat Abdurrahman bin Auf sedang absen. Ketika datang, ya, di tengah-tengah rombongan, mereka sedang diskusi seperti itu, sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, saya mengetahui ilmu tentang ini dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Di mana kalau ada di satu daerah ada ta'un, ada wabah, maka yang ada di dalam jangan keluar, yang ada di luar jangan masuk. Lihat bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Dalam rangka seorang tercegah dari madarat, betul semuanya atas takdir Allah SWT. Namun kita diperintahkan untuk ikhtiar. Karena jasad kita, ruh kita dalam milik Allah SWT, tidak boleh kita mencampakkan kepada kebinasaan. Betul semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang diperintahkan untuk mencari keselamatan. Karena fisik ini adalah kendaraan bagi ruh. Manakala fisik ini terpapar oleh penyakit atau oleh virus dan semisalnya, maka ruh pun akan sulit untuk ditegakkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan masalah wabah, ta'un, pegebluk dan semisalnya. Orang yang ada di satu daerah yang sedang terjadi ta'un, jangan keluar. Yang ada dari luar, jangan masuk. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, ketika pemerintah misalnya memerintahkan kita untuk satu wilayah yang sedang terpapar oleh ta'un dan termasuk zona merah yang masyarakatnya harus demikian-demikian, maka kita mengikuti aturan-aturan penguasa. Terlebih bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan seperti itu. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika datang di majlis kemudian menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam tadi, kemudian akhirnya mereka pun, ya, Umar dan rombongannya pulang. Dan Umar bin Khattab kepengin agar Abu Ubaidah waktu itu, agar dia bagaimana bisa keluar dari Syam, karena dia seorang panglima perang. Dan Umar ingin, ya, agar dia selamat. Namun sahabat Abu Ubaidah menegur, wahai Amirul Mukminin, apa kamu ingin lari dari takdir Allah? Kata Umar bin Khattab, kalau yang mengatakan seperti ini bukan engkau, wahai Abu Ubaidah. Ini orang sekelas engkau mengatakan seperti ini. Saya ini lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Betul, orang ketika terpapar oleh ta'un sudah takdir dari Allah, tapi seorang berusaha untuk mencari jalan keselamatan. Sahabat Mu'ad bin Jabal meninggal dalam ta'un ini. Yang sebelumnya meninggal sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima kaum muslimin. Kemudian juga meninggal setelah itu juga sahabat Mu'ad bin Jabal meninggal terkena ta'un. Dan ta'un bagi seorang muslim, seorang muslim yang terkena wabah, ta'un, dan insyaAllah ta'ala juga termasuk pula virus corona, orang yang terkena ini kemudian meninggal, dia akan meraih syahadah, akan mendapatkan derajat sebagai syahid. Dan ini tidak hanya kepada seorang muslim yang bagus, bahkan seorang muslim yang fasik pun, seorang muslim yang mungkin punya kemaksiatan pun bisa jadi dengan ini dia mati syahid. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Meninggallah Mu'adz bin Jabal setelah memiliki sekian banyak jasa untuk Islam dan muslimin. Beliau meninggal pada umur-umur yang tergolong muda, belum sampai 40 tahun, namun jasanya luar biasa. Perjuangannya untuk umat tidak bisa ditampik. Masa mudanya betul-betul dipakai untuk satu yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Adapun pujian-pujian kepada Mu'adz banyak sekali. Bahkan para sahabat tabi'in yang senior pun memuji beliau. Para ulama pun memberikan pujian. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna kunna nusyabbihu bi Ibrahim alaihi salam." Sesungguhnya kami dahulu menyerupakan Mu'adz bin Jabal seperti Nabi Ibrahim. Bayangkan. Berkata Imam Malik, huwa amam al-ulama radwah. Dia adalah di hadapan para ulama dengan selemparan batu. Artinya, para ulama yang nanti di yaumul kiamah mendapatkan penghormatan dari Allah SWT, Mu'adz adalah di depan para ulama. Orang yang termasuk terdepan. Masyurul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tutup pembahasan singkat ini dengan menyebutkan di antara mutiara hikmah, kata-kata hikmah yang muncul dari sahabat Mu'adz bin Jabal, sebagaimana Imamul Bukhari meriwayatkannya dalam sahihnya. Amma ana fa anamu akum fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qawmati. Mu'adz bin Jabal mengatakan, adapun saya tidur dan saya pun tahajud. Dan saya mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana saya mengharapkan pahala dari tahajudku. Apa yang dimaksud dengan ucapan aku mengharapkan pahala dari tidurku? Seorang muslim di saat dia beristirahat, dilatihnya aktivitas yang positif, yang mana istirahat dia dengan tujuan nanti dia akan beralih kepada sebuah ibadah, sehingga dia akan jalankan ibadah dengan tubuh yang sehat, maka istirahatnya tadi bernilai pahala. Seorang musyarati setelah seharian bekerja mencari nafkah, kemudian dia istirahat, kemudian istirahatnya agar nanti malam bisa tahajud, ini tidurnya mendapatkan pahala. Tidur yang seperti ini mendapatkan pahala. Lihat betapa luasnya rahmat Allah SWT. Sampai pun misalnya seorang dia tertidur, dia misalnya setelah seharian letih mencari nafkah, kemudian dia istirahat pada isya, langsung setelah sholat isya, dengan harapan nanti di akhir malam mau tahajud, ternyata misalnya dia tidurnya kebablasan sampai subuh, maka Allah SWT dengan rahmatnya mencatat niatan kebaikan dia. Ya, seorang muslim jangan tidak meniatkan kebaikan, walaupun apa yang dia niatkan belum kesampaian. Karena memang innamal a'malu binniyat, amalan tergantung dengan niat. Niat yang baik, meskipun belum terlaksana, semoga dengan niatan ini seorang tersampaikan kepada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sekelumit tentang sejarah singkat sahabat Mu'adz bin Jabal. Semoga Allah SWT meridhoi beliau dan para sahabat semuanya. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengikuti jejak kebaikannya. Dan ingat bahwa orang nanti di yaumul kiamah akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai orang-orang yang baik, kita berharap semoga Allah menggabungkan kita dengan orang-orang yang baik. أقول قولي هذا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته